Media. Coffee's free. Coffee's break. A brawl I'm in a fight. Coffee's break. I turn into that I shake. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Apa kabar Anda di kesempatan sore ini ya? Dan kembali saya Dona Oriza hadir untuk Anda di Coffee's Break bersama biang penasaran Coffee Kurnia. Ye. Aduh, akhirnya Bang kita berduaan lagi, Cek. Eh kok berdua sih, bertiga sama operator kita ya? Bang, topik kita sore ini apa dong? Setelah sekian lama saya menutup diri, diprotes oleh sekian banyak orang karena saya dianggap sakit jiwa. Waduh. Topiknya adalah alon-alon maton kelakon. Ini dia nih. Ini kalau bukan orang Jawa kagak ngerti artinya, Bang. Artinya apaan nih? Ini banyak teman-teman yang kagak setuju sama saya. Soalnya katanya sekarang zaman serba cepet. Semua serba instan. Iya kan? Semuanya kalau kagak adu cepet ketinggalan. Yes, setuju. Saya tuh dianggap gila gitu loh. Kok malah saya tuh ngajarin pelan. Saya malah curiga sama yang ngatain lu gila sekarang, Bang. Bukan dari dulu lu gila. Telat banget ngatainnya baru sekarang. Tapi ada gile. Tapi bener, Bang. Kenapa? Kenapa konsep pelan ini yang dirimu angkat, sedangkan orang lain di mana super sibuk, maunya semua instan, makanan instan, baju instan. Kalau perlu suami punya istri instan. Itu dia. Ya. Jadi gini. Ada seorang teman mengatakan, bagaimana mungkin kita mengajarkan kesabaran pada anak-anak kita kalau semuanya serba instan. Instan noodle, ya kan? Fast food, semuanya serba cepat. Ya, anak-anak kita tidak lagi mungkin bisa belajar sabar. Pelan, gak mungkin. Makanya semua bayi-bayi sekarang tuh, mama pokoknya mau itu, pokoknya itu, pokoknya itu. Karena susah ya, gak ada yang ngajarin pelan ya, Bang. Iya. Makanya ini bukan kontradiksi, tapi justru dalam filsafat Jawa yang berbunyi alon-alon maton kelakon, kita menemukan sebuah kekuatan untuk sukses hidup. Iya. Tepuk tangan. Ini kalau diartikan ya, kalau di tanah leluhur saya bilang begini, alon-alon maton kelakon tuh biasanya kalau lagi bepergian atau naik kendaraan apa gitu, dia jalannya pelan-pelan deh, yang penting selamat lu nyampe tujuan, gak usah ngebut gitu ya. Nah, kalau makna kita yang kali ini apa nih, Bang? Apakah semua tindak tanduk kita, ataukah hanya saat kita juga itu tadi mau menjalankan tugas kita dalam berbisnis gitu? Nah, begini, saya juga baru belajar ini dalam 10 tahun terakhir. Jadi saya belum hafal-hafal amat, fasih-fasih amat gitu loh. Tapi ada satu perbedaan yang sangat luar biasa terhadap orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa, kekuatan itu tidak pernah diperlihatkan. Selalu disembunyikan. Oke. Itulah sebabnya kalau jagoan lain dari negara lain itu naruh pedang di depan, di pinggang. Kenapa? Nyabutnya biar cepat. Samurai, mana pernah lihat samurai naruh pedang di belakang? Iya. Kagak pernah. Taruh pedangnya di mana? Depan. Makanya begitu sebet, langsung kena. Tapi dalam keadaan aman, orang Jawa selalu menaruh keris di belakang. Kenapa? Kekuatan itu disembunyikan. Itu ya. Maknanya ya. Nah, ini maknanya satu. Nah, yang terjadi selama ini adalah alon-alon waton kelakon atau alon-alon asal kelakon. slow but sure. Ya, sebenarnya salah. Sebenarnya harusnya bukan alon-alon asal kelakon, tapi harusnya alon-alon maton kelakon. Kalau maton itu diniatkan sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan penuh perhitungan, goal oriented. Iya, berbalikan sama waton. Kalau waton mah sembarangan, asal aja. Jadi kalau alon-alon asal kelakon itu lambat, telat. Kalau alon-alon maton kelakon itu justru indah, penuh kekuatan. Mantap, dahsyat banget ya ilmunya sore ini ya. Nanti kita lanjutin lagi mitra bisnis. Sebenarnya ini begitu Bang Kavi udah mulai mengucapkan dengan pelan ya, biasanya dia cepat ngomongin pelan, gue jadi ikutan pengen bobo. Tapi tahan dulu, jangan ngantuk ya, kita masih panjang sampai jam 6 nanti dalam Kavi's Break.